Bismillahirrahmanirrahim. Al-libas. Yakni seputar masalah pakaian. Pakaian wanita muslimah. Anti-muslimatun. Anda adalah wanita muslimah. Fala budda ayyakuna thawbuki dakhilan tahta mawasifatin tahta mawasifati thawb syar'i. Maka wajib bagi Anda untuk memasukkan baju Anda di bawah aturan-aturan baju syar'i. Menjadikan baju Anda sesuai dengan aturan-aturan baju yang disyariatkan. Fayakunu fadfadan. La yasif wa la yasif. Bajunya harus lebar dan tebal. Fadon itu lebar dan tebal. Yakni la yasif tidak transparan, nerawang begitu bahasanya. Wa la yasif dan tidak membentuk lekuk tubuh. Innama yusamma nisfal qam wa rub'al qam wa tisa'a ma hawla al unuq ad-dal'ah fi ayatun li taqlifi satri. Sesungguhnya pakaian yang biasa dikenal dengan nisful qam. Apa itu? Separuh apa? Separuh lengan. Iya. Lengan baju ya. Perempuan ini maksudnya ya. Atau seperempat lengan. Seperempatnya lengan ibu. Tahu sendiri. Atau enggak pakai lengan. Atau ad-dal'ah. Ad-dal'ah itu pakaian yang dibikin bodinya, lehernya itu lebar. Jadi, tahu ya, lehernya yang lebar itu ya, bajunya itu, sehingga sampai sini tok. Semua lehernya bisa kelihatan, sampai pundaknya juga kelihatan, karena cantolannya itu dipaskan di ujung pundak. Namanya ad-dal'ah. Ini semuanya adalah tujuannya untuk membuka aurat wanita. Li'annal mar'ata asna'a dhahabiha wa iyabiha wa rukubiha as-sayyarata wa nuzuliha rubbaman kasafa min hadzalika. Karena perempuan itu kalau pulang pergi atau naik mobil atau turun dari mobil biasanya seringkali itu semuanya kelihatan. Ya. Nah, ini rasa-rasanya kalau kita bahas tentang sifat-sifat atau ciri-ciri model-model baju muslimah yang sesuai dengan syar'i kurang mantap, ya. Bagaimana sebetulnya baju-baju muslimah yang sesuai dengan syar'i ketika keluar rumah atau ketika tidak di hadapan mahramnya? Dijelaskan oleh para ulama dengan membawakan berbagai dalil dari Al-Quran wa Sunnah tentang ciri-ciri baju wanita muslimah yang layak pakai untuk keluar rumah atau ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya. Bukan bapaknya, bukan anaknya, bukan adiknya, bukan kakaknya, bukan suaminya. Tetapi tetangganya atau temannya, itu namanya bukan mahram. Ya, kalau pembahasan mahram secara tuntas, banyak sekali. Ya. Saya contohkan tetangganya, ya, teman-temannya, ya, tetangga kampung, sebagainya, itu enggak mahram, ya. Laki-laki yang bukan mahram itu semacam itu. Yang mahram itu contohnya bapaknya, ya, ibunya, itu jelaskan, enggak usah dibahas kalau perempuan. Adiknya, kakaknya, suaminya, anak-anaknya, cucunya, dan lain-lain, ya. Baik. Adapun dalil-dalil yang dibahas tentang masalah ini cukuplah banyak sehingga membutuhkan waktu tersendiri. Ini dibahas secara tuntas dalil-dalilnya oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Jilbab Al-Mar'atil Muslimah fil Kitab wa Sunnah. Yang kesimpulannya, ciri-ciri baju wanita muslimah itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, satru jami'i jismiha, menutup semua bagian tubuhnya. Menutup semua bagian tubuhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ditutup semua. Termasuk telapak tangannya, termasuk telapak kakinya, ya, ini tertutup semuanya. Nah, adapun bagaimana dengan wajah atau dua telapak tangan, katanya ada yang berpendapat tidak wajib untuk ditutup, tetapi disunahkan saja untuk ditutup. Memang benar ada yang berpendapat demikian. Tetapi pendapat yang kuat dalam masalah ini wajib. Baik wajahnya atau kedua telapak tangannya. Dengan dalil-dalil yang lebih kuat. Di antara dalil yang dipakai oleh yang berpendapat, sunnah saja. Tidak sampai wajib. Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ illa ma dhahara minha. Surat An-Nur ayat 31. Perempuan-perempuan muslimah yang baik itu tidak menampakkan aurat tubuhnya yang merupakan perhiasannya illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa nampak dari wanita itu. Nah, ini mereka yang mengatakan sunnah berpendapat bahwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berpendapat kecuali yang biasa nampak dari perempuan tadi ialah al-wajhu wal-kafain, wajah dan kedua telapak tangan. Ya, wajah dan telapak tangan. Naam. Adapun pendapat yang mengatakan wajib bahwa yang dimaksud dengan ma zuhara minha itu ialah aqyad. Baju yang dia pakai itu. Baju yang biasa dia pakai itu nampak yang tak bisa disebut yang sebuah untuk penutup. Ya. Ini pendapat yang disampaikan oleh Abu bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat yang kedua inilah yang diusulkan oleh kebanyakan para ulama. Antaranya ialah Al-Syaikh Al-Syaikh rahimahullah. Kemudian Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan para ulama yang lainnya. Bahwa arti ma zuhara minha itu ialah dunia yang dipakai itu. Jadi wanita-wanita muslimah yang baik itu tidaklah menampakkan perhiasan tubuhnya, yakni aurat tubuhnya. Semacam itu. Kemudian, dalil yang dipakai oleh pihak yang mengatakan sunnah ialah hadis tentang Asma bintu Abi Bakrin yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Anna Asma'a binta Abi Bakrin dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa sungguhnya Asma putrinya Abu Bakar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaiha thiyabun riqaq. Dalam keadaan memakai baju tipis. Fa'aradu anha, maka Rasulullah berpaling dari Asma bintu Abi Bakrin. Waqala, dan Rasulullah bersabda, ya Asma, innal mar'ata iza balagat sinnal mahidhi lam yasluh ayyura minha illa hadha wa hadha wa ashara ila wajhihi wa kaffaihi. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan itu, idza balaghat sinnal mahidhi, jika sudah mencapai usia haid, yakni sudah baligh, lam yasluh ayyura minha, maka tidak boleh bagian tubuhnya kelihatan sama sekali. Illa hadha wa hadha, kecuali ini dan ini. Wa asyara ila wajhi wa kaffaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengisyaratkan wajah dan kedua telapak tangannya. Maksudnya, wahai Asma, kalau wanita itu sudah baligh, maka tidak boleh kelihatan dari tubuhnya kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan itu sunnah saja untuk ditutup, tetapi tidak termasuk auratnya wanita. Akan tetapi ternyata hadis ini dinilai oleh para ulama yang menyatakan wajib menutup wajah dan kedua telapak tangan sebagai hadis yang dhaif. Hadisnya dhaif. Dengan alasan di dalam sanadnya terdapat banyak cacat, yakni munqati', terputus, antara Khalid bin Turaik dan Aisyah. Jadi kan ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ya. Ini dari siapa ini? Khalid bin Turaik, jadi terputus. Artinya Khalid bin Durayk tidak pernah mendengar dari Aisyah. Seperti yang disampaikan oleh Abu Dawud sendiri ketika meriwayatkan hadis ini. Khalid bin Durayk lam yasma' min Aisyah. Khalid bin Durayk tidak pernah mendengar hadis dari Aisyah. Sehingga Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menyatakan hadis ini cacat. Yang pertama itu muqatil. Ini dari jalan Khalid bin Durayk, kemudian dari Aisyah. Cerita semacam itu, ternyata Khalid bin Durayk tidak pernah mendengar hadis itu dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini cacat yang pertama. Sebetulnya cacat yang lainnya masih banyak. Akan bisa dikatakan ini dhaif jiddan hadisnya, ya. Nah, cacat yang kedua. Sebelum Khalid bin Durayk itu ada rawi yang namanya Qatadah. Nah, Qatadah dalam hal ini mudallis wa qad an'an. Qatadah ini terkenal mudallis, suka menyembunyikan rawi yang sebenarnya. Dan kadang-kadang sering sekali dia melakukan hadis dengan meriwayatkan pakai an, itu namanya hadis an-ana. Karena dalam sanad hadis ini Abu Dawud dari Al-Walid an Sa'id bin Basir an Qatadah an Khalid bin Durayk an-ana. Kemudian sebelumnya yakni Sa'id bin Basir ini dhaif, khususnya kalau meriwayatkan hadis dari Qatadah. Al-Walidnya mudallis. Al-Walid bin Muslim. Sa'id bin Bashir dhaif. Apalagi dia meriwayatkan dari Qatadah. Ang Qatadah. Qatadahnya mudallis dan sering meriwayatkan dengan lafaz an. Kemudian Qatadah an Khalid bin Durayk. Khalid bin Durayk an Aisyah, dari Aisyah. Nah, Khalid bin Durayk ini ternyata tidak pernah mendengar Aisyah. Ini hadisnya dhaif jiddan. Seandainya saja ini sahih, sekalipun ini kata para ulama, ini sebelum turunnya kewajiban untuk memakai hijab. Sebelum turunnya kewajiban untuk memakai apa ini? Hijab, jadi menutup semua tubuh wanita itu. Seandainya saja tapi. Ternyata adanya apa ini? Dhaif jiddan. Nah, ini dibawakan oleh yang mengatakan sunnah saja. Menutup wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian disertai dengan syawahid-syawahid, penguat-penguat yang lainnya. Ternyata syawahid-syawahidnya enggak ada yang kuat. Nah, seperti itu. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Yang kalau dibandingkan antara yang mengatakan wajib dan yang mengatakan sunnah, itu lebih mantap dalilnya yang mengatakan apa ini? Wajib menutup wajah dan kedua telapak. Nah, kalau kaki, telapak kaki, ya itu gak ada ikhtilaf. Wajib ditutup. Jadi, yang pertama syaratnya itu, semua tubuh wanita, dari ujung rambut sampai ujung kaki ditutup semua. Bajunya seperti itu, ya. Ini baju resmi untuk keluar rumah atau untuk ketika ada laki-laki yang bukan mahramnya, bukan bapaknya, bukan mbahnya, bukan pula kakak adiknya, bukan pula anak-anak dan cucunya, bukan pula suami. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Bahasanya banyak kalau kita ikuti terus, ya. Ayyakuna satiran lima waro'ahu. Yakni kain yang dipakai itu bisa menutup kulit yang ada di dalam. Ini apa ini? La yasif. Alla yakuna syafafan. Yakni tidak apa ini? transparan. Ada model-model kain yang tipis, kalau terkena sinar matahari, semua tubuh yang di dalam itu kelihatan. Jangankan ada sinar matahari, enggak ada sinar matahari saja, Pak, kelihatan. Apalagi yang dalam itu, misalkan pakai-pakai sesuatu yang tebal-tebal, kelihatan juga yang dalam malahan. Ya. Aus dalamnya kelihatan, ya. Yang dalam-dalam itu kelihatan semuanya. Nah ini, walaupun yang ditutup itu ujung rambut sampai ujung kaki, tapi kalau bagian dalam-dalam itu kelihatan semua, ya enggak boleh. Apa dalilnya? Dalilnya ialah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma." Ada dua kelompok calon penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama, nisaun kariyatun mailatun mumilatun ru'usuhunna mislu asnimatil bukhti la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha. Nisa'un, yakni wanita-wanita. Ya. Kasiatun, memakai baju. Kasiatun, wanita-wanita yang memakai baju, memakai pakaian. Ariyatun, tetapi masih telanjang. Pakai baju tapi masih dikatakan apa ini? Telanjang. Ma'ilatun, mumilat, ru'usuhunna mithlu aslimatil bukti. Kepala mereka seperti punuknya unta. La yadkhulnal jannata, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak mencium bau surga. Nah, baik, dijelaskan oleh para ulama di antaranya ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan wanita-wanita calon penghuni neraka ini yang dikatakan kasiatun ariyatun, pakai baju tapi masih dikatakan telanjang, itu maksudnya apa? Dia mengatakan bi antaktasiya ma la yasturuha. Dia memakai baju yang tidak menutup semua tubuhnya. Faya kasiatun wa ya fil haqiqa ariyah. Memang dia pakai baju, tapi pada hakikatnya telanjang. Mislu, kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man taktasi as-sawbar raqiqa alladhi yasifu basrataha, seperti orang yang memakai baju tipis sampai kelihatan kulitnya. Semuanya bagian kelihatan. Nah, tidak boleh. Walaupun dari ujung rambut sampai ujung kaki ditutup semuanya, tapi hidungnya sampai kelihatan, ya. Jadi sampai kainnya itu membentuk hidung. Ya kan? Dengkulnya kelihatan, ya. Ya. Apalagi? Ya, lain-lainlah. Nggak usah. Nanti kalau diperinci, malah banyak yang kabur. Nah. Ditambah lagi dalam hadis ini, ma'ilat mumilat. Ya, sudah lengkap, sudah. Sudah pakainya kayak gitu. Suka jalan-jalan. Kesana kemari, sambil lenggak-lenggok. Ya. Ini bikin laki-laki jadi pengen cepet-cepet kawin. Nikah. Ya. Bikin fitnah. Seperti itu. Kemudian syarat berikutnya. Alla yakuna fihi zina. Ini baju-baju yang resmi untuk keluar atau ketika ada wanita laki-laki yang bukan mahramnya, tidak boleh baju-baju yang bermotif untuk perhiasan. Sehingga memancing pandangan orang. Ya. Mancing dengan pandangan kekaguman, bukan pandangan yang asing. Ya. Misalkan pakai apa ini? Bordir, ya. Dan semuanya dari rambut sampai ujung kaki ditutup, tapi di bordir. Ya. Sehingga bajunya itu indah, ya, atau batik. Pokoknya yang diukir-ukir, ya, yang didesain supaya menarik perhatian orang, supaya kagum. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah ini. Yakni dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, juga disebutkan tentang masalah ini, ya, riwayatnya Imam Muslim dan juga dari Ummu Salamah. Wa fihi khurujun nisa'il ansar ka'anna 'ala rusihin al-ghirban ay min as-sawad. Ini wanita-wanita Ansar. Ketika turun ayat hijab, mereka keluar. Sepertinya kepala mereka itu ada gagaknya. Yani karena penuh dengan apa ini? Warna hitam. Nah. Begitu. Baik. Ini syarat-syaratnya. Masih banyak lagi, ya. Bukan berarti misalkan menggunakan warna coklat tidak boleh. Boleh, ya. Tapi warna yang gelap-gelap, yang tidak memancing perhatian dan tidak pakai dikasih motif-motif yang bisa memfitnah laki-laki, ya. Nah, ini sebetulnya pembahasannya masih panjang. Masih banyak sekali bagaimana di hadapan mahramnya, pakaiannya, selain suami dan lain sebagainya. Kenapa wanita-wanita itu kok tidak suka aturan-aturan yang semacam ini, lebih senang buka-bukaan, apa penyebabnya, bagaimana solusinya, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya masih banyak pembahasannya, karena waktunya tidak cukup untuk membahas itu semuanya, maka insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.